Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Begitu kata para cinta. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Begitu kata para cinta. Begitu kata para cinta. Taman suram tanpa bunga. Thank you.